Bukan ku tangisi perpisahan ini, walau menyakitkan hati. Mungkin lebih selamanya daripada nanti kedua mataku melihat dirimu bersanding bersama pria yang lain, tak sanggup, tak sanggup menyaksikan air matamu menetes. Lebih baik aku buta selamanya. Cincin di jari manismu sebagai tanda ikatan ayah serta bundamu yang memilih dia penggantiku. Mungkin lebih baik aku buta selamanya daripada nanti kedua mataku melihat dirimu bersanding bersama pria yang lain, tak sanggup, ku tak sanggup menyaksikan pipimu. Mungkin lebih baik aku buta selamanya. Cincin di jari manismu sebagai tanda ikatan ayah serta bundamu yang memilih dia penggantiku. Cabatlah tanganku ini sebelum kita berdua. lebih baik.